memetik gitar usang, ada wajah di langit kamar. Maria, mengapa kau tak mau pergi? Seakan kau lebih erat, merapat dan mengikat, membuang langkahku sesat. Mengapa kau tercipta bukan untukku? Mengapa kita tak bersatu seperti sejoli merpati putih di sana? Mengapa setelah kau jadi miliknya, baru kau nyatakan cintamu? Sepintas lepas membekas, namun akhirnya kau hilang terhempas. Sepintas lepas membekas, namun akhirnya kau hilang terhempas. Mengapa setelah kau jadi miliknya, baru kau nyatakan cintamu? Sepintas lepas membekas, namun akhirnya kau hilang terhempas. Sepintas lepas membekas, namun akhirnya kau hilang terhempas. Maria, jangan tinggal di sini, tak mampu ku menjaga, terlalu berat tantangan untuk kita. Jangan tinggal di sini, tak mampu ku menjaga, terlalu berat tantangan untuk kita.